السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30, dan sekarang kita baca surah An-Nazi'at ya. Baik. Ini baru Pak Rizky aja nih. Kita tunggu yang lain ya. Tapi nggak masalah ya Pak Rizky ya, karena antum yang online, antum baca lagi ya. Baik Ustaz. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan, dan diikuti dan mengikutinya tiupan kedua, hati-hati pada hari itu merasa sangat takut. Pandangannya tertunduk. Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, apabila demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka tiba-tiba mereka berada di bumi yang baru. Apakah telah sampai kepada engkau berita tentang Musa? Ketika Tuhannya memanggilnya di lembah yang disucikan, yaitu Tua, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakan, apakah adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Maka aku akan memberimu petunjuk kepada Rabbmu, sehingga engkau akan takut. Maka Musa memperlihatkan kepadanya tanda-tanda yang besar. Namun dia mendustakan dan berbuat maksiat. Kemudian dia berpaling dan berusaha menantang. Kemudian dia mengumpulkan, lalu berseru. Dan dia berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan hukuman akhirat dan siksaan di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi yang takut. Apakah penciptaanmu lebih sulit daripada penciptaan langit? Sesungguhnya kami telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya dan menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya dan menjadikan siangnya. Kemudian setelah itu bumi dihamparkannya. Dan dia mengeluarkan darinya airnya dan tumbuhan-tumbuhannya. Kemudian gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar atau hari kiamat telah datang, maka pada hari itu manusia akan ingat apa yang telah dia perbuat. Dan diperlihatkan dengan jelas kepada neraka. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap yang melihat. Adapun yang melampaui batas dan lebih memilih kehidupan dunia, maka tempatnya adalah neraka jahim. Dan barang siapa yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka tempat tinggalnya adalah surga. Mereka bertanya kepadamu mengenai hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Urusannya dikembalikan kepada Rabb-mu. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan bagi mereka yang takut. Seakan-akan pada hari itu seakan-akan mereka pada hari itu ketika melihatnya tidaklah hidup di dunia kecuali pada waktu sore atau pagi hari saja. Time ya. Berarti wajah zakat. Wajah zakat lakukan. Time. Karena khawatir nggak cukup waktu zuhur ya. Nyerap aneh ya nanti yang tafsirah barang tuh yang baca. Baik ya. Namanya yang Arab ya, nanti antum yang baca tafsir. Wan-nazi'ati gharqa, ini wanya wal-qasam ya. An-nazi'ati, majrur miwal-qasam. Kemudian gharqa sebagai hal. Begitupun wan-nasyitati nashta, ini sama. Wanya wal-qasam, an-nasyitat majrur miwal-qasam. Nashta hal. Kemudian wasabihati sabha, sama. Wasabihati sabqa, sama juga. Kal mudabbirati amras, sama juga ya. Baik. Yauma zarab zaman tarjufu fil mudhari ar-rajifatu fa'ilnya. Tatba'u ar-radifah tatba'u fil mudhari ha'nya maful bi ar-radifatu fa'ilnya. Qulubu yauma idzin wajifah qulubun mubtada yauma zarab zaman idzin mudaf ilai wajifah khabarnya. Absaruha khashi'ah Abusaru mubtada haknya mudhaf ilai khasyi'ah sebagai khabarnya. Yaquluna ini fil mudhari fa ini adalah wawunya. A inna hamzanya hamzah istifham. Inna harfu taukid yang nasbin. Kemudian naknya adalah isimnya inna. Lam marduduna lamnya lam taukid. Marduduna sebagai khabarnya inna fil hafirah jar majrur. A'idha kunna idhaman nakhira hamzanya istifham idha zarfiyah syartiyah kunna ini fil madi naqis ya. Na'nya sebagai isimnya kana idhaman khabarnya kana. Nakhiratan ini na'atnya. Qalu tilka idhan karratun khasira qalu fil madi fa'ilnya wawunya. Tilka adalah mubtada idhan ya. Ini kan idan artinya adalah kalau begitu ya. Hurufnya namanya huruf jawab ya. Harful jawab wal jaza. Karotun sebagai khabarnya, khasiratun sebagai na'at. Fa innama hiya zajratu wahidah, fa'anya istinaf innama adatu hasrin hiya mubtada, zajratun sebagai khabar, wahidatun sebagai na'at. Fa idahum bisahira apanya huruf istinaf ini idanya namanya ida fujaiyah. Ida fujaiyah adalah ida yang artinya tiba-tiba ya. Kalau yang artinya apabila kan namanya ida dzarfiyah syartiyah. Tapi ida di sini artinya tiba-tiba. Kalau ida artinya tiba-tiba maka dia namanya huruf al fujaiyah ya. Baik. Hum sebagai mubtada bisahira jamak sebagai khabarnya. Hal ataka hadithu Musa, hal harfu istifham, ataka ata fil madi, kafnya maful bih, hadithu fa'il Musa mudafilai. Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, idh, ini dhuraf, nadahu, nada fil madi, kemudian haknya dalam maful bih, rabbu fa'ilnya, haknya mudafilai, bilwadi jarmajrur, al-muqaddasi, ini adalah na'at, kemudian tua adalah badal, karena tua ini adalah nama lembah tersebut. Di lembah yang disucikan yaitu lembah tua, maka tua adalah badal. Nah, idhab ila fir'auna innahu tagha, idhab fil amr, fa'ilnya domil mustatir wujub anta, ila fir'auna jar majrur, innahu tagha, inna harfu taukidin nasbin, haknya adalah isimnya inna, tagha fil madi, kemudian fa'ilnya kembali kepada Fir'aun, jumlah dari fi'il fa'il togho sebagai khobarnya inna. Fa'kul halaka ila tazakka, fa'nya harfu istinaf. Kemudian kul fi'il amr, fa'ilnya adalah domir mustatir anta. Kemudian hal, ini huruf istifham. Laka, ini jar majrur. Kemudian ila'an, jar majrur. Tazakka, nah an ini adalah harfu masdar manasbin. Tazakka ini fi'il mudhari mansubun di an. Baik. Fa'ilnya adalah anta ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha alawru huruf apa namanya? Atop ahdiya ini fil mudhari fa'ilnya ana. Kemudian kafnya sebagai maf'ul bi ila rabbika jar majrur kafnya mudhaf ilaihi fatakhsha banyak huruf atof takhsha fil mudhari. Kemudian fa'ilnya domir mustatir anta fa'arahu al-ayatul kubra ya. Fa'arahu fa'nya huruf atof. Kemudian ara ini adalah fi'il madhi ya, ara yuri. Kemudian fa'ilnya ini kembali kepada Allah ya. Ya afan ke Musa ya, karena Musa yang memperlihatkan tanda yang besar mukjizat maksudnya kepada Fir'aun. Haknya ini adalah maf'ul bih yang pertama, al-ayata maf'ul bih yang kedua, al-kubra na'at lil-ayah. Fakadzaba wa'asa fa'nya harfu atfin, kadzaba fil madi, fa'ilnya ke Fir'aun, wa'asa al-harfu atfin, asa fil madi, fa'ilnya ke Fir'aun, summa adbaro yas'a, summa harfu atfin adbaro fil madi, fa'ilnya Fir'aun, yas'a fil mudhari, fa'ilnya Fir'aun. Fahashara fanada sama, fa'nya huruf ataf, hashara fil madi, fa'ilnya Fir'aun. Fanada fa'nya huruf ataf, nada fil madi, fa'ilnya Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'nya harf atfin atau istinaf, qala fil madi, fa'ilnya adalah Fir'aun. Ana mubtada, rabbukum, rabbunya khabar, kumnya mudaf ilai, al-a'la na'at ke rabbu. Fa'akhadahu allahu nakala al-akhirati wal-ula. Fa'nya huruf ataf, akhada fil madi, haknya adalah maf'ul bih, Allahu fa'ilnya. Nakala, ini adalah sebagai maf'ul bih yang kedua. Ya. Maf'ul bih yang kedua, al-akhirati mudhaf ilaihi, wal-ula, al-wawu harf atfin, al-ula ma'tufun ala al-akhirati. Inna fi dhalika al-ibratan liman yakhsha, inna harfu tawqidin nasbin, fi dhalika jar majrur, sebagai khobarnya inna, la ibaratan ini alamnya lam taukid ibaratan sebagai isimnya inna liman yakhsha liman jar majrur yakhsha fil mudhari fa'ilnya kembali kepada man. A'atum ashaddu khalqan amis sama'u banaha hamzanya hamzah istifham. Antum ini adalah mubtada, ashaddu sebagai khobarnya, khalqan tamyiz ya. Amis sama am harf atfin as sama ma'tuf ya ke antum ya. Banaha ni fil madi fa'ilnya kembali kepada Allah, kemudian haknya sebagai maf'ul bi. Rafa'a samkaha fasawaha rafa'a fil madi fa'ilnya kembali kepada Allah, samka maf'ul bi haknya mudhaf ilaihi fasawaha fa'nya harf atfin sawa fil madi fa'ilnya kembali kepada Allah, haknya sebagai maf'ul bi. Wa atasha laylaha wa akhraja duhaha alo harfatin atasha fil madi fa'ilnya kembali kepada Allah, layla maf'ul bih haknya mudhaf ilaihi. Wa akhraja duhaha alo harfatin akhraja fil madi duhaha duha maf'ul bih haknya mudhaf ilaihi. Wal arda ba'da dhalika dahaha, wal arda alo harfu atfin, al arda ini adalah ma'tuf ya. Sebentar. Enggak ma'tuf ya, tapi dia ini adalah maf'ul bi ya. Maf'ul bi dari dahaha ya. Baik. Ba'da dzalika ba'da dzaraf, dzalika ini isim isyarah sebagai mudhaf ilaihi, dahaha daha fi'il madi. Fa'ilnya kembali kepada Allah, haknya maf'ul bi. Jadi yang dimaksud dengan hak di sini adalah bumi. Makanya al-ard kita katakan dia maf'ul bi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, akhraja fil madi, fa'ilnya kembali kepada Allah, minha jar majrur, ma'a maf'ul bi haknya mudhaf ilaihi, wa mar'aha alaw harfu atfin, mar'a ma'tuf ala ma'aha haknya mudhaf ilaihi. Wal jibala arsaha alaw harfu atfin, al jibala ini maf'ul bi ya, sama kayak tadi dia didahulukan dulu, arsa fil madi Kemudian fa'ilnya kembali kepada Allah, haknya adalah maf'ul bih. Dan hak di sini maksudnya adalah al-jibal. Mata'an lakum wa li'an'amikum, mata'an sebagai maf'ul min ajli, lakum jar majrur. Wa li'an'amikum, arwah harf atfin, li'an'ami jar majrur, dan hukumnya adalah mudhaf ilaih. Fa'idha ja'at fitammatul kubra, al-fa'u harfu istinaf, idha dhafiyah syartiyah, ja'at fi'lun madin, atau walamatu ta'nis, at-tammatu fa'ilnya, al-kubra na'at, lil-tammah. Yawma yatadakkarul insanu ma sa'a, yawma zaraf, zaman yatadakkaru fi'l mudhari, al-insanu fa'ilnya, ma isim mausul sebagai maf'ul bih, sa'a fi'l madhi, fa'ilnya kembali kepada al-insan, wa burrizatil jahimu liman yara, al-wawnya lil-istinaf, burrizat fi'l madhi naqis, ta'nya tanda ta'nis, al-jahimunya adalah naibul fa'il. Kemudian liman jar majrur, yara fil mudhari, fa'ilnya kembali kepada man. Fa'amma man tagha, fa'harful istinaf, amma harfu syartin wa tafsilin, man ismu syartin sebagai mubtada, tagha fil madhi, fa'ilnya kembali kepada man. Wa'asara al-hayata dunya, alo harfu atfin, asara fi'lun madin, fa'ilnya kembali kepada man. Al-hayata maf'ul bih, ad-dunya na'at. Fa'innal jahimah yal ma'wa, al-fa'u harfu jawabi syartin, inna harfu tawqidin nasbin, al-jahimah isimnya inna, hiya, andai kalau kayak gini namanya domiru faslin, la mahalaha minal i'rab. Al-ma'wa sebagai khobarnya inna. Nah, jumlah dari inna dan isim dan khobarnya sebagai khobarnya man, ya, yang tadi. Wa'amma man to'o, nah itu khobarnya man yang itu. Wa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, ini mengulang sebetulnya. Lalu isinaf amma harfu syartin nasilin, man ismu syartin mubtada, khafa fi'il madhi, fa'ilah kembali kepada man, maqama maf'ul bih, rabbihi, rabbi mudhafin ilaih, haknya mudhafin ilaih juga. Wa nahan nafsa, lalu harfu atfin, naha, ini adalah fi'il madhi. Kemudian an-nafsa maf'ul bi 'anil hawa jar majrur. Fa innal jannata hiyal ma'wa, al-fa'u harfu jawab syartin, inna harfu taukid wa nasbin, al-jannata ismu inna, hiya dhamir faslin, la mahala laha minal i'rab, al-ma'wa khobarnya inna. Nah, jumlah dari innal jannata hiyal ma'wa sebagai khobarnya man. Nah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, yas'aluna fil mudhari. Wa'unya adalah fa'ilnya. Kemudian kafnya, ini adalah maf'ul bih. 'Anis sa'ati, ini jar majrur. Ayyana, ini isim istifham. Isim istifham sebagai dzaraf, ya. Ya. Karena kan ini artinya kapan terjadinya. Dan dia sebagai khobar muqaddam. Jadi ayyana sebagai khobar muqaddam. Mursaha, ini namanya mubtada mu'akhar. Ya. Kemudian, fi ma'ata min dhikraha. Fi ma ini asalnya, fi nyambung sama ma istifham. Ya. Fi nyambung sama ma istifham. Fi ma ini jar majrur sebagai khobar muqaddam. Anta sebagai mubtada mu'akhar. Min dhikraha. Min dhikra jar majrur haknya mudhaf ilaih. Ila rabbika mutahaha, ila rabbika jar majrur sebagai khobar muqaddam. Mutahaha mubtada muakhar, ya, haknya mudhaf ilaih. Innama anta mudhiru man yakhshaha. Innama adatu hasrin, anta mubtada, mudhiru khobar, man isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Yakhshaha fil mudhari, fa'ilnya kembali kepada man, haknya maf'ul bih. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Ka'an ini namanya harfu tashbih, ya. Karena harfu tashbih dan dia temannya inna. Maka humnya sebagai isimnya ka'anna. Yawma fil dzaraf, ya. Afan. Yarawnaha, yarawna fil mudhari, wawnya fa'ilnya. Haknya maf'ul bih. Lam yalbasu, lam harfu jazmin. Yalbasu fil mudhari majzumun bilam. Kemudian wawnya adalah fa'ilnya. Illa adatul istisna asyiatan ini apa namanya? Bentar. Oh, sebagai dzaraf, ya. sebagai zorob. Kemudian au duhaha au harfatin, duhaha ini ma'tuf ke asyiatan. Ya, demikian i'rab dari surah Abasa. Baik, sekarang antum yang baca tafsirnya. Kita minta siapa yang belum? Bu Ida ya. Silakan Bu Ida. Ya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamawahu ta'ala bil malaikatil lati tansi'u arwahe arwahel kufari nas'an sadiden wal malaikatil lati takbidu arwaha arwahal mu'minina binasyatin warifkin wal malaikatil lati tasbahu fi nuzuliha minas samai wasaudaha ilaiha wal malaikatil lati tasbuku wa tasaroa ila tanfidi amru wahi fa li malaikatil munfadati amru rabbiha fima awkala ilaiha fima ukila ilaiha tadbiruhu min su'unil kauni wala yajusu lil mahluki an yu'sima bighairi khaliqihi fa inna fi'la faqad asraku litub asannal hola apa itu pasana? Latub asanna. Latub apa Ustaz? Latub asanna al-hola iko wetu. Al-hola iki. Apa Ustaz? Oh itu ya Ustaz. Tahu. Terlanjar ya Ustaz ya. Latub asanna. Tahu. Anu lagi mikir. Latub asanna. Al-hola iku. Karena dia sebagai nebul fa'ilnya. Al-hola iku. Wa tuhasabu yauma tadharibul ardo bin nafhatil kula nafhatil imatati. Jadi apa nafhatil? Yauma tadharibul ardo bin nafhatil ula nafhatil imatati. Ya benar, badal ya. Nafhatil imatati, ya Ustaz. Ya tabba'ah. Emang ada fil wajanan tatabba'ah. Awal Ustaz kecil-kecil sudah tatabba'ah. Tatabbi'uha. Tatabbi'uha nafhatu ukhra lil nafhatun ukhra lil ihya'i. Allah Ta'ala bersumpah demi malaikat yang dia mencabut roh-roh dengan roh-roh orang kafir dengan sangat keras. Dan demi malaikat yang menggenggam ya Ustaz ya, menggenggam roh-roh orang mukminin dengan lembut, dengan gembira ya, dengan gembira dan lembut. Dan demi malaikat yang bertasbih dalam turunnya ketika turun dari langit. Emang itu artinya bertasbih, Bu? Bukan ya, tasbahu. Apa? Kalau bertasbih itu kan isabihu ya, tasbihu ya. Kalau itu buka. Ini berarti apa, Pak Ustaz? Nah. Ustaz. Ini kalau kalau di air tasbah itu namanya berenang. Kalau di langit namanya apa? Kalau di air menyelam. Ya mungkin kalau di langit itu ya berarti ini ya apa namanya? Terbang. Apa istilahnya? Terbang. Iya, ya, seperti itulah, terbang lah ya. Terbang ya. Ya, tadinya bingung Ustaz, terbang kok terbang ya, Ustaz. Berenang di artinya Ustaz ya. Terbang turun dari langit dan dia naik dengan cepat dia. Iya, ya, turun dan naik. Cepat, ya. Naik dengan cepat atasnya. Dan bersumpah demi malaikat yang mendahului dan bergegas dalam melaksanakan perintah Allah. Dan bersumpah demi malaikat yang menyelesaikan makhluk ya yang menyelesaikan perintah dari Tuhannya dan mempercayakan atasnya pengaturannya dari urusan-urusan dunia dan tidaklah diizinkan diperbolehkan bagi makhluk untuk bersumpah kepada selain kepada selain dari penciptanya dan sesungguhnya itu adalah perbuatan musyrik, perbuatan yang musyrik. Sungguh dibangkitkan, benar-benar akan dibangkitkan makhluk yang dan akan dibuat perhitungan pada hari bumi diguncang dengan tiupan dari tiupan yang pertama, tiupan kematian yang pertama. Mati yang pertama dan kemudian mengikuti tiupan yang lain untuk orang-orang yang hidup. Enggak, jadi tiupan pertama itu mematikan semua orang. Tiupan kedua ihya, menghidupkan. Ya. Dan tiupan yang lain untuk menghidupkan. Yaqulu haula'il Yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'sa. Bilba'sa anu raddu ba'da mautina ila ma kana alaihi ahya'i fil ardi anu raddu waqad sarrona ya Ustaz ya sarrona waqad idoman beliatan yang mana sih yang 8 kan ya anu raddu bentar Bu, ini ayat 8 kan ya? Ayat saya keloncat ya Ustaz. Awan Ustaz. Makanya bingung banget. Awan Ustaz. Awan Ustaz sekarang 8. Kulubul kufari yauma idin mutoribatin min mutoribatun. Mutoribatun Ustaz ya. Mutoribatun min siddatun min siddatil khaufi absoru ashabiha ashabiha dalilatan min hauli dalilatun Ustaz ya dalilatun min hauli mataro hati-hati orang yang kafir pada hari itu kacau dengannya karena dengan rasa takut dalam rasa takut dan mereka melihat kaumnya tertunduk dalam kengerian dengan apa yang mereka lihat yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'sa anuraddu ba'da mautina ila makana alaihi ahya'i fil ardi. Ila makunna alaihi. Ila makunna. Makunna ya Ustaz ya. Makunna. Ila makunna alaihi ahya'i fil ardi. Ahya'an fil ardi. Ahya'a fil ardi. Anuraddu waqad sarrona. Waqad sirna idoman baliatan. Sirna ya Ustaz ya. Sirna ya. Idoman baliatan. Kolu rojak tanah tilka satakuna iden hoi. Satakunu jadi satakunu. Apa? Oh, ya, Evan Ustaz. Satakunu iden hoi betun kazi betan. Hoi betan kazi betan. Ide hoi betan kazi betan. mereka berkata bahwa orang-orang yang berdusta ini berkata mereka orang yang mendustakan itu berkata mereka orang yang mendustakan kebangkitan itu berkata gitu. Oke. Baik Ustaz. Mereka orang-orang yang mendustakan terhadap hari kebangkitan itu berkata, apakah kita akan dikembalikan setelah kematian ke kehidupan di bumi, dan apakah kita setelah menjadi tulang belulang, apakah kita akan dikembalikan setelah menjadi tulang belulang yang hancur? Kemudian mereka berkata berkata dia akan mengembalikan kami dalam pengembalian yang rugi untuk orang yang berdusta ya Ustaz ya. Maksudnya pengembalian kami pada kehidupan semula itu kalau begitu adalah pengembalian yang sia-sia dan dusta. Itu kata orang kafir. Ya. Oh gitu ya Ustaz ya. Afwan Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya nanggung. 16. Fa'in nama hiya nafhatun wahidatun. Nafhatun wahidatun. Fa'idha hum ahya'un ala wajahil aradi ba'da ankanu fi batoniha. Dan sesungguhnya tiupan yang pertama, maksudnya maka semuanya hanya dalam sekali tiupan gitu. Sesungguhnya mereka dalam sekali tiupan seketika hidup kembali di atas permukaan bumi, di atas permukaan bumi setelah menjadi Faidahum ahyaun ala wajhil ardi ba'da an kanu fi batniha. Maka tiba-tiba mereka hidup kembali di muka bumi setelah sebelumnya mereka ada di dalam perut bumi gitu. Oh, maksudnya gitu ya Ustaz ya. Awan. Tiba toninya itu perut bumi ya Ustaz ya. Bingung Ustaz ya udah Ustaz. Awan Ustaz. Perut, kan? Ya betul ya Ustaz. Kemudian lanjut ya Ustaz ya. Hal ataka ayyuhar rasulu khabaru Musa. Hina nadahu rabbuhu bil wadi mutahharil mubarakati tua. Apakah telah sampai kepadamu wahai Rasul kabar dari Nabi Musa sewaktu Allah menyerunya, sewaktu Tuhannya menyerunya di lembah yang suci, yang diberkahi yaitu lembah tua. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyaka. Apa ya? Baik, selanjutnya kita minta siapa ya? Ibu Dahelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala lahu izab ila fir'auna innahu qad afrata fil isyani faqul lahu atuwaddu anta tahira nafsaka minal naqaisi wa tahliha bil imani wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w ursiduka wa ursiduka ila taati rabbika fatahsyahu watatakihu. Ini apa ya? Watutqihi. Watutqihi. Watutqihi. Itakwa ya taki, watat takihi apa pan? Patah syah watat takihi. Tak taki, tak takihi. Nah. Maka telah berkata kepadanya, maka Allah yang Ustaz ya, Allah berkata kepada Musa Ustaz ya. Izab ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia innahu qad afroto melampaui Ustaz ya. Naam. Atau dalam isyan, dalam perbuatan apa ya isyan itu? Maksiat, isyan itu maksiat. Oh, dalam maksiat ya. Fakul lahu dan katakan kepadanya atawaddu, apakah kamu akan mensucikan dirimu? Atawaddu ini apa Ustaz? Iya, apakah kamu ingin ya? Apakah kamu ingin untuk membersihkan jiwamu dari nakois, dari maksiat? Kekurangan. Dari kekurangan. Watahliha hal apa ya? Watahliha menghiasinya. Bosan? Menghiasinya. Menghiasi iman, menghiasinya dengan iman. Wa ursiduka ila taati dan aku bimbing engkau dan engkau berniat ya aku membimbing kamu dan aku membimbing engkau kepada ketaatan kepada Tuhanmu fatashahu watattaqiyahu maka engkau pun takut dan bertakwa kepadanya. Oh, maka engkau takut dan bertakwa kepadanya. Fa'ara Musa Fir'auna alamati alamatal uzma. Alamatal uzma. Fa'ara Musa Fir'auna alamatal uzma. Alamatal uzma. Aso al aso Fakazabu Fir'auna Nabi Allah Musa alaihi salam. Fakazabu Fir'aunu kan fa'ilnya Fir'aunu. Fakazabu Fir'aunu Nabi Allah Musa alaihi salam wa asa rabbahu azza wa jalla. Tumma walla mu'ridon. Mu'ridon anil imani mujtahidan fi ma'aridatan Musa. Fi mu'aradati Musa. Fi mu'aradati Musa. Maka Musa melihat pada Fir'aun. Memperlihatkan kalau ada itu. Memperlihatkan kepada Fir'aun alamat tanda yang agung, tanda yang besar. Oh, tanda yang agung aso wa yada. Itu tongkat dan tangannya ya, Pak. Iya, jadi maksudnya tongkat itu adalah kisah di mana Musa itu apa namanya dengan tongkatnya itu bisa membelah lautan ya. Baik, terus. Maka jawab Fir'aunu maka Fir'aun mendustakannya Nabi Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam, wa asorobihi azza wa jalla. Asorobahu, yang bermaksiat kepada Rabbnya. Yang bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Tumawalla mu'ridon, kemudian, wala mu'ridon apa ya Ustaz ya? Berpaling karena membangkang. Oh, mu'ridon, aridon ya. Cuma berpaling dan membangkang dari keimanan mustahidan yang disucikan. Mustahidan masa disucikan sih. Bersungguh-sungguh. Oh, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam menentang Musa. Dalam menentang Musa. Ya. Fala ana rabbukum allazi la rabba fauqaha fauqahu. Fantaqamallahu minhu bil azabi fid dunya wal akhirah wal akhiratu. Wal akhirati. Waja'alahu ibrota wanakalan liamtaliha. Liamtalihi, mana hanya sih? Enggak ada alifnya. Hanya ya. Liamtalihi minal mutamar. Minal mutamar. Apa sih? Mutamaridin. Mutamaridina nam. Mutamaridina. Nam. Inna fi Fir'auna wa man nazala bihi minal azabi mau'izatan liman mau'izatan yang sesudahnya liman ya ta'izu wa yanzajiru wayan zajiru. Naam. Mana tadi dia? Mana emang? Maka dikumpulkanlah bukan dikumpulkan, Fir'aun mengumpulkan. Maka Fir'aun mengumpulkan ahli mamlak. Iya, keluarga kerajaannya dan berseru kepadanya. Ana rabbukumul, saya Tuhan kalian yang tidak diragukan. Robba bukan roiba, ini robba yang tidak ada Tuhan di atasnya. La robba tidak ada Tuhan di atasnya, astagfirullah. Fantaqamallahu, maka Allah intaqoma apa ustaznya? Membalas. Maka Allah membalas terhadapnya dengan azab di dunia dan di akhirat. Waja'alahu ibrotu, dan menjadikannya ibroh pelajaran. Wanakalan apa Ustaz? Sama, peringatan. Pelajaran dan peringatan dan yang semisalnya. Dari mutamar ridin. Jadi orang-orang yang menentang. Orang menentang. Inna fir'auna wa manazala. Sesungguhnya pada Fir'aun dan apa yang diturunkan dengannya dengan azab. Lama izatan, pelajaran ya Ustaz ya? Ya, terdapat pelajaran. Dapat pelajaran bagi orang-orang yang ya ta'izu, ya tazat, ya wayan zahjiri, ya Pak Ustaz? Ini bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan mengambil peringatan. Pelajaran dan peringatan. Lanjut Ustaz. Juhur, berapa menit lagi sih? Oh, 5 menit lagi kali. Oh iya. Stop. Kita stop dulu ya. Nanti insya Allah abis juhur kita lanjutkan sekalian sama bahasa. Nanti mulai jam berapa ya enaknya? Sholat. Jam 1 lah ya. Insya Allah selesaikan ya juhur ya. Insya Allah jam 1 kita lanjut lagi ya. Demikian kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.